قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-8, penyakit umat-umat dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Qala al-ashar wal batar wat takasur wat tanajus والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي رواه الحاكم. Artinya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ia umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu banyak, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu-menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelimanya, saling memarahi. Yang keenam, hasud-menghasud sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Kita masuk hadis yang ke-8 malam ini daripada kitab 40 hadis peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Dalam hadis yang kita dengar daripada Nabi SAW tadi, ada 6 perkara, 6 jenis penyakit yang akan kena, yang akan melanda umat akhir zaman. Penyakit ini adalah penyakit umat yang dulu. Dulu ada dah wabak ni, dan akhir zaman Nabi kata akan ada pula. Penyakit ni akan ada pula pada akhir zaman, wabak ni akan ada pula. 6 jenis penyakit, 6 jenis virus yang kalau kita pergi di hospital tak boleh berubat. Kerana penyakit ni penyakit yang dibangsakan daripada hati, yang dibangsakan kepada roh, bukan jasmani. Kalau kita sakit, yang dibangsakan kepada jasmani, kita boleh berubat lah. Di hospital boleh, di klinik boleh. Klinik tak jadi, kita sesek. Sesek tak ada obat, boleh di farmasi. Tak jadi juga, doktor pakar. Tapi penyakit yang dibangsakan kepada hati, tak boleh nak berubat. Kerana pakarnya, doktornya tak duduk di hospital. Doktornya ulama-ulama dah duduk mengajar tu guru duduk pesan. Membacakan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Quran, itulah cara nak berubat penyakit jiwa. 6 jenis penyakit. Yang pertama Nabi sebut al-ashar. Bila Nabi sebut 6 penyakit ini, mana penyakit yang lama, umat yang dulu ini kembali akan mengenakan umat akhir zaman. Sahabat tanya, penyakit apa ni? Nabi bilang satu-satu. Yang pertamanya al-ashar. Al-ashar maknanya terlampau banyak seronok, terlampau banyak suka. Seronok tak dilarang oleh Islam. Suka tidak dilarang. Al-ashar ni berlebih-lebihan seronok. Terlampau nak kepada gembira, nak kepada bersuka ria berlebih-lebih, berdoa lalu. Ini yang dilarang oleh Islam. Dan yang berlaku sekarang bukan kata lebih pada seronok, melampau batas. Lebih daripada hak dah melampau batas. Di bandar, di kampung, di hulu, di hilir habis. Majoriti manusia umat Islam nak kepada seronok. Kalau ada main di patah batu buruk Kuala Terengganu, Pak Ulu kalau berang pun turun. Nampak? Kalau orang ngajar kapur ni lagi. Ini terlebih nak seronok. Ratus batu pergi nak main. Nak kepada main. Berapa lebih kepada seronok. Sehingga keseronokan menjadi matlamat daripada hidup. Ibadat ini menjadi sampingan, dan setengahnya tak ibadat langsung kerana seronok. main bola. Api kapung ah. Kapung mana tak ada main bola, kapung tu dah ada tamadun. Semua kapung ada. Mak sebelah sebelah, sembilan sebelah, tujuh sebelah, empat sebelah, seorang sebelah, ada berapa? Mesti ada. Daripada hok senior, skuak harimau, skuak singa, skuak ke, semua ada. Skuak bawah 16, atas 16, bawah 14, bawah 8 tahun, 65 ke atas, hok dekat nak bahang tanah ke atas. Ada belaka tu baru bola. Dah sebut pergi badminton. Ha, baru bola. Berpuluh-puluh kelak dah tu. Macam-macam. Tu baru bola. Kategori umur. Ha. Dah gak dah. Ha, main veteran. Amba dah main dah bola, dah mula lawan dah. Eh, ada veteran ada. Boleh 40 tahun ke atas. Oh, ada tak apa lah. Main sikit lah. Nampak? Ha. Hak 65 warga mah ada. Warga sekarat je kau. Ada je kau. Macam-macam. No, macam-macam piala. Itu baru sebut bak bola. Tak masuk lagi hak lain. Dan minta nak masuk lagi. No. Maknanya hebatnya keseronokan umat Islam di zaman. Hebat. Ha? Sekolah mesti ada padang. Padang bola mesti ada tianggu. Tak ada tianggu bukan sekolah. Ha? Ha. Pasal masing-masing nak masuk dalam go. Nah. Pergi tengok tu. Kalau bola lawan di Kuala Lumpur pergi. Orang sini tak tahu kan? Kalau orang Kuala Terengganu catat apa? 485 km. Rumah dia dengan surah 4 lakoh. Dah apa? 4 kali lakoh jumpa tangga surah. Dah apa? 485 km. Tiga kali belok dengan jalan. Giri. Dua kali mutoh. Giri. Muka coteng ni. Macam anak beluk. Ha. Tulis pula atas dari peteh. Terganu peteh. Ha. Ha. Hitam putih. Belah hitam, belah putih. Sebuah pas coteng ambil muka. Kepala cukur botok. Ha. Berti di kemamang pesang. Tuan pedas kemamang. Ingat atu pocong sebuah bah berti. Ha. Ha, itulah terlebih daripada seronok. Jumpa di Kuala Lumpur, Bukit Jalil. Hak dinium kuning sebelah, hitam sebelah. Tulis atas dari kejar, yuk kejar. Ha, ha, molek dah. Jumpa dengan cicak terganu. Ha, kejar cicak. Eh. Ha. Itu lebih berdoa lalu, melampau pasal. Jadi, hilang martabat manusia, turun ke martabat hayawan. Dapat jadi nantang. Nampak? Main bola punya pasal, jadi macam hayawan. Jadi macam nantang dalam tip benda. Tak ada semayang, tak ada apa. Nak? Ha. Dia tak main. Dia peminat. Eh? Nak? Aku baru sebut hal bola. Tiga hari dah habis kalau sebut. Ni seronok yang berlebihan. Bergembira sangat. Dah masuk hak hiburan, baru bola. Nak? Siapa ada kelab penyokong Manchester United. Ha, tubuh kelab. Baju merah ha. Belakang tulis David Beckham. Ha. Dilatih pun pakai baju Manchester United. Nak dilatih. Maya di maaf. Oh. Manchester United juga. Ha, berat dah umat Melayu. Nampak? Berat nanak dah. Siapa gitu semua? Nampak? David Beckham tak benar dia. Nampak dia bodoh-bodoh ke diri. Neh. Ha, memberi sokongan. Aku nak sebut sedikit. Kita baru cuba bola. Seronok yang berlebih-lebihan. Dengan anak istri tidak ada ke arah kebaikan-kebajikan, mereka nak seronok. Cara mana nak wis seronok ke anak istri? Layang ke anak istri berbagai-bagai keseronokan. Akhirnya kita lala daripada Allah. Ha? Duit habis kepada perkara-perkara lara. Ha, nak beri derma untuk sumbangan perjuangan Islam, tak ada. Ada gitu lah setiap. Nih, ha, bagian perjuangan RM1. Bagian di rumah, home theater RM13,000. Faham? TV yang 35 inci. Bomba. Ha, ha. Boleh padam api sekaligus. Nampak? Ha, berat dana. Masjid, masjid ni seria lah. Takut orang kata sangat. Seria pun berpeduk huruf kali bitik. Nampak? Banyak repang tadi gambar agung. Ha. Kalau orang hiburan, Allahu Rabbi. Nah, ha, tani nak molek punya pasal. Dah cukup. Speaker yang ada dalam kereta, kena kuat lagi. Mesti kena ubah booster. Power amplifier. Padahal nak dengar baca ceramah ya. Nampak? Ha, bukan nak dengar ceramah. Kalau masuk booster, bukan Syahril Long lah. Siti Nurhaliza. Faham? Kalau masuk dengan power air, memang tak senonoh lah. Benda lain nak dengar tu. Nah, habis beribu-ribu. Ada yang tak boleh nak kita nak letak barang dalam buk kereta dia. Buka bonet kereta nak letak barang dah boleh. Pasal speaker penuh. Faham? Suting speaker 19 inci. Nampak? Sak rupa. 800 butir. Nah. Minus tak tau lah. Nampak? Ada biji? Nah. Hak gitu tak apa. Kerana keseronokan semata-mata. Allahu Rabbi. Dengan anak isteri seronok. Bawa sana makan ni sini, makan ni situ. Anak-anak jahil daripada ilmu agama. Tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tak kenal Rasul. Tak ada hak. Kira seronok. Minta supaya isteri doktor benarkan. Isteri dia turun daripada hospital kerana nak tengok malam ni juga. Tandingan akhir Akademi Fantasia. Minta biar doktor sain yang tengah sakit biar dapat keluar daripada hospital. Nampak? Yang paling tua ha, pergi hadir ke konsert apa benda ni? TV3 di Johor Bahru. 91 tahun umur. Tolak dengan kursi roda. Nak pergi juga. 91. Cucu tolak. Buat pergi. Nampak? Ha. Karnival TV3 Johor Bahru. 91 tahun. Gi lagi. Dah 19. Kaki tak kata. Faham? Nampak? Ha. 91. Cucu tolak. Buat pergi. Patut tolaklah lokang yang masuk. Dia mampu situ dia. Siapa nak pergi lagi? Nak? Dia 40 ni tua dah lah. Tak ada dah hiburan 40. Orang tua dah. Eh? Orang mati dah 40 ni. Ha, orang putih je. Life begin at 14. Ha? Kehidupan keseronokan bermula dengan umur 40. Hak tu, then, ha? Bush. Hak tu Bush punya. Ha? Bill Clinton punya tu. Kita ni orang beriman. Ulama-ulama tasawuf kata, An-nas iza balagha 20 yuqalu lahu syah. Manusia itu bila sampai umur 20 tahun, maka dipanggil ia orang tua. Umur 20, orang gelar orang tua. Wa idza balagha 40, yuqalu lahu mayyit. Bila sampai 40, maka digelar mayat, mayat, mayat. Mayat belaka dah, kita ni. Tapi mayat tu bodek ingat lagi. Faham? Sikat coking apa ni. Umur 68. Faham? Cucu ngaji pondok akan sekebang. Kenapa? Tok Kim minyak air pada. Duk sikat dengan lagi. Kenapa? Nyanda duk atas Vespa. Masuk kelab Vespa seumur hidup. Cucu dia kata, Tok Kim aku tu. Wah, Tok Kim pun gitu. Tok Kim Astro. Macam-macam dah. Allahu Rabbi. Dia tengok budak-budak muda di surah di masjid. Dia tua dah. Baru ni beratur buah. Kemarin-kemarin dulu, siapa kita lugar tengok. Ha? Vespa. Motor Vespa lah. Motor skuter. Penuh. Tak rumah. Allahu Rabbi. Bukan muda-muda. Kening tutup mata ni. Ha? Kena selok kening lah. Nampak. Ha. La ilaha illallah. Kalau 18, ala kulliha menasabah. 25. Nampak? Okey lah. Kita gondok rasa geram. Tua nak mampu. Ha? Atas belakang ni gurulang sekor. Gambar. Umur 75 tau. Sekali sikat 18 lah dulu. Ha. Allahu Rabbi. Inilah kabar menyakit ni. Berseronok. Dah arah daripada kelompok kata ni pergi sekolah Terengganu. Berarok ni. Ha. Kek-kek kata Johor Bahru pula. Berarok tak minum pula. 2-3 hari kan mampu sekor. Apa? Bang mau jatuh umur 5. 2-3 hari pula mampu sekor. Habis gitu. Orang dah tua dah, masuklah kelab masjid. Masuklah kelab surah. Tak, ahli surah seumur hidup. Ni ahli pespa seumur hidup. Kalau mati ambil magak Vespa, buah tak kubur. Ha. Orang yang terlampau berseronok sampai melupakan akan perintah-perintah agama, inilah orang yang dapat catatan amalan daripada pihak belakang, na'udzubillah, ataupun daripada pihak kiri. Orang yang berseronok tidak melampau batas, berseronok kerana nak hiburkan hati, hati terhibur, letih beribadah, letih berjuang, maka kita boleh berseronok sekodoh-kodoh patut. Ha? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Maka ada pun orang-orang yang diberi catatan amalannya daripada tangan kanannya, maka mereka inilah orang-orang yang akan dihisap dengan jalan yang sangat mudah. Ini orang yang bertuah. Allahumma ja'alna minhum, kita minta Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang menerima suratan amalan daripada tangan kanan. Tuhan kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka ini pasti akan dihitung, dihisap, dikira dengan hisap yang mudah, hisap yang sedikit. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia apabila menerima berita gembira daripada Allah bahawa dia ni orang yang bertuah, orang yang bahagia, dapat suratan amalan daripada tangan kanan menunjukkan calon ahli syurga, wayang qalibu ila ahlihi masrura, dia akan bersorak gembira menunjukkan keputusan itu kepada kaum keluarganya di padang mahsyar. Bangga dia, nampak? Ha, itu baru kita nak bangga, nak berasa hebat, dapat sijil daripada tangan kanan. Ha, ini baru kita nak gong, nak berendeng, mudah apa dah. Masa apa? Tuhan jamin. Dapat kot tangan kanan sijil. Eh, hak sijil dunia tak ada jaminan. Nampak? Tak ada jaminan. Jangan kita nak gong, ha, aku boleh, ha, master, ha, tak. Kena boleh master jual benjol, jual burger. Ha, ha, tak ada jaminan. Yang jamin dah, yang dapat surat sijil kut tangan kanan. Tak kira mu orang nyadak nyawa ke, mu seorang arkitek ke, mu orang rendah ke, mu orang tinggi, mu tak ada, ha, akademik sedikit pun, mu ada PhD, dapat sijil kut tangan kanan orang yang bahagia, orang yang selamat. Kita tambuh yang kedua. Yang pertama, gembira tunjuk kepada kaum keluarga. Nampak? Bersorok balik kepada keluarga. Keluarga di padang mahsyar masing-masing berbangga. Ni anak saudara aku ni, pak saudara aku lah ni. Orang berbangga kerana kita dapat sijil daripada tangan kanan. Ha? Ha, hak tu baru kita nak bangga. Ni bangga hak datang dunia bangga. Nampak? Ha, ni nak pergi, nak pergi belajar universiti. Pakai atas sebuah bah lah bangga terbang. Habis naik toki, tok nyuk, tok nyik, tok cih. Eh? Ha. Balik ngaji lah 5 tahun. Tak, dia boleh gaji besar 4 tahun dah balik sekali tengok topi. Ada benda-benda. Nah, dia lupa diri dah. Dia dah senang dah. Tak, gitu dah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Na'udzubillah. Dan ada pun orang yang diberi suratan amalannya daripada pihak belakang. Sijil kelakuan amalan kita dalam dunia, Allah Ta'ala Tuhan beri, malaikat beri ikut belakang. Fasau fayada'u subura, dia akan kata kebinasaan, dia akan ucapkan lafaz kebinasaan, dia akan kata celaka dah aku hari ini, bahan tanah dah aku hari ini, punah jahanam dah aku hari ini. Ini orang yang sial, orang yang celaka, orang yang tidak bertuah, orang yang tidak sejuk perut mak dia mengandung kerana terima buku amalan daripada pihak belakang. Ini alamat sial, alamat syakawah, alamat tidak beruntung, alamat tak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Beri ikut belakang. Dia kata punah dah aku hari ini, rosak binasa dah aku hari ini. Sebab apa? Dulu innahu kana fi ahlihi masrura, dia ni dulu bersama keluarganya di dalam dunia tak ada kerja lain, kerja dia masrura, nak berseronok ni. Kerja dia nak bergembira bersama anak bini tadi. Dia tak peduli surah, tak peduli masjid. Orang nak buat masjid, orang nak rombak masjid, tak ada kena-mengena dengan aku. Aku jalan, kedai aku laku sudah. Ha? Aku buat kerja aku sudah. Tak ada perasaan apa-apa. Ha, ini kira nak happy dengan keluarga dia. Ha? Boleh gaji, bawa anak bini makan sedap balik. Surah, masjid, balasah, tak ada. Tak ada kena-mengena. Aku bukan JK surah. Aku bukan ajak ke masjid. Mula buat apa lah. Aku dah cara ham. Dah. Ada kot jenis aku tu. Dia kira gembira. Ha? Ada yang gembira. Ha? Sampai dah semayang. Dah semayang. Gembiranya, berseronoknya, berpestanya. Nampak? Baru ni kita mari dia buat dekat Kuza. Fun fair. Nampak? Sekarang ni dia buat dekat Kustin. Depan pada Kuza pula. Nampak? Jadi lari buah pampel tu dak lari jauh eh? Masuk dalam kuza pula. Semua tokek tapi tu. Neh, ha mai jalan kusteng pula ni. Ha? Ha. Dalam kusteng pula sempena convocation. Ha kali ketiga dak apalah. Eh ada pesta lah pula. Kenapa? Kira nak main saja. Jadi hak sini minat main dia. Tak ada masalah. Hak dah minat di rumah dia lagi. Kenapa? Hak Tuhan nak player tu. Neh? Ha. Allahu Rabbi. Orang yang macam ini tempat dia sa'ir wa yasla sa'ira, dia ni bukan saja menjerit aku hari ini punah, aku hari ini binasa, aku ni rosak, wa yasla sa'ira, dia akan dibakar di dalam api neraka sa'ir. Na'udzubillah. Masuk api neraka ki gembira sangat. Siti Nahaliza Fajaam Terengganu bayar 90,000. Nampak? Menyanyi 9 lagu. 90 ribu. 10 ribu selagu. Siti Nurhaliza. Nampak? Tu baru Siti Nurhaliza. Kalau Siti Hasmah, berapa selagu? Faham? Allahu Rabbi. Rakyat nak makan kedai roh pun payah. Binti payah. Eh, dia boleh bayar 90 ribu ke Siti Nurhaliza, suruh menyanyi, suruh undang bala daripada Allah, suruh buat perkara yang dilaknat oleh agama. Bayar 90 ribu nak dosa daripada Allah, nak kemurkaan daripada Allah, sanggup bayar 90 ribu. Ha, itu duit kerajaan. Kita silap dapur sposen dalam parti, nampak? Ditambah kita 50 riyal. Dah. Ha. Tapi kalau orang nyanyi bayar, dia sanggup bayar. Ha, ini kata puak munafik ni. Puak munafik. Kalau benda-benda yang baik dia marah. Benda-benda yang maksiat dia suka. Dia galak. Nah. Ha. Kalau 90 ribu bayar ke ulama boleh tahan kira. Nah, mari ceramah 3 jam. Ni sejam je. 90 ribu. Sejam je. Nampak? Ha. Ulama mari ceramah boleh 50 ribu. Dah ingat beri pula. Faham? Minyak 40. Faham? Dah bonzer makan. Macam mana? Dua pinggang seorang. Habis 50, 90. Jeng balik. Faham? Ha. Bukan kita lah kat lain lah sebut. Faham? Nampak? Kalau orang jom ngaji, bagi gula. Orang jom ngaji. Tok guru Quran. Gula selalu. Bila tu tamat ngaji bang nong sekali gula anak kita boleh tamat ngaji buku dengan kertas dia gula sekali buku dengan kertas dia ubah rebing pula ada bunga dua putung. Ha, tu guru tu ingat ke kain tu awak jumpa buka gula sekali binawe punya anak murid. Ha, jadi kalau agama kelah murah nyanyi 90 ribu. Eh, itu manusia. Eh, kerana nak keseronokan. Keseronokan yang mengundang bala bencana. Allahu Rabbi. Banyak nak seronok, banyak nak suka, akhirnya kita bertemu dengan duka. Budak-budak muda, cara dia dengan berlomba motor. Lala cara tu, kita orang tua-tua dengan televisyen kita, macam-macam cerita ada. Eh, TV 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Nah, nak tengok orang nyanyi punya macam. Nah, balik lagi ada drama pula. Jangan lupa. Ha. Ha. Belang-belang dengar. Nak tengok drama pula. Pening gitu je. Tak ada masa dah baca Quran. Pasal hiburan terlampau banyak. Hiburan terlampau banyak. Al-Ashar banyak sangat keseronokan. Tak dam. Orang dulu rumah dia pelita ayam. Ambil kain buruk, orang cerita letak dalam lemak. Lepas tu cucuk jadi. Nampak Quran. Boleh baca 4 juzuk, 5 juzuk semalaman. Kita cerah menerang rumah. Dalam garis kereta 2 utik. Dalam bilik air cerah. Dapur cerah. Dalam aquarium pelawa hang 3 utik. Faham? Tak boleh baca Quran. Tak boleh baca. Jadi kita jalan rumah orang Islam ni. Mana ada? Dulu dengar. Dari yang jauh dengar. Innalazina aman. Dah. Dengar dah. Oh, baca Quran rumah ni. Tak. Di rumah ni. Rumah ni surah Al-Baqarah. Di rumah ni. Al-Ankabut. Nah, dia ni jauh tu dengar dah. Degung. Tengok lah, rumah tu imam. Michael Jackson. Pergi depan sikit bunyi. Kecing. Janet Jackson. Rumah tu bila? Punah jana bi. Punah jana. Lagu punya pasal tinggi ni spekal ni. Lima ni rupa dalam. Nampak siap dengan mikri dengan apa dengan apa. Nak sedap ni. Habis lah ditawang oleh lagu. Nah, habis bang ni lagu habis dah. Nampak? Siapa tulis dalam surat khabar, ibu bapa mahu anak-anak dia jadi macam Maui. Salah seorang peserta apa? Akademi Fantasial. Anak ni biar jadi macam Maui. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia ni dulu warak, dulu mengaji Quran tapi tak jadi, jadi penyanyi. Ni yang kita nak. Orang nak begini, dulu penyanyi, sekarang main Quran pula. Ni baru contoh, tidak. Dulu je main Quran. Sekarang ni tambah dia kerugama nak ke joget penyanyi pula. Kita nak anak kita jadi macam ni. Apa benda pun je, mok lagu tu. Nek, nak suruh anak jadi penyanyi. Nek, tak ada baca Quran lah. Okey, jalan rumah. Kalau ada pun tak pergi. Nampak? Lailatan nisfi min Syaban. Malam separuh bulan Syaban. Habis lah mari. Yasin. Kau dah haji mari surah mari. Kau dah kena surah Yasin. Kedek surah Yasin. Pukul 4 tengah tu siap mandi dah. Tepung. Apa? Malam ni tu kubuk. Baca Yasin. Masjid marilah. Nek. Dah haji mari mari. Pakai piyah dah sabar sikit arah muka dia. Dah dia pakai piyah. Jadi muka macam ayah pain pakai piyah. Mari pasal Nispu Syaban. Ini geng-geng sandiwara laki ni. Drama swasta. Nampak? Dah baca dah Quran ni. Ada? Rumah orang baca Quran. Tak ada? Ada gitulah minoriti. Majoriti dah baca. Nampak? Ia rata-rata kapung. Kau besar rumah, kau dah baca Quran. Kau malik rumah, kau dah baca Quran. Kau banyak garis, kau tak ada Quran. Tak ada. Kalau ada orang baca Quran rumah tu, ada lah nak mampu lah. Kalau dia pak dia nak mampu, mak dia. Baru panggil baca Quran. Minta tolong dia, cik imam. Pasal mak nampak memandang lah. Baca Quran lah. Ada. Kalau baca Quran, ada pada mati. Nampak? Kalau segar, tak ada Quran. Tak ada Quran lah. 365 hari, sehari baca Quran. Hari mak nak mati. Hari lain, 364, baca apa? Hari yang metro. Waktu lah. Nampak? Kena baca lah surat khabar. Quran tak baca dah. Kalau ada baca Quran, ada orang nak mampu. Itu sudah menjadi lazim dah benda ni. Orang pelik, sekali rumah dia lagu apa? Gergung-gergang. Hari ni kita lalu dengar orang ngaji bengok. Kalau dah kalau dekat nak mampu, mampu dah. Mati dah. Bahan tanah. Baru nak baca Quran. Ada dah. Lepas tu ngaji atas kubur dia pula. Masih rindu dia ngaji Quran. Orang ngaji atas kubur dia pula. Tak apalah masalah tapi tak patut lah. Lepas tu kita baca lah dulu. Jangan harap orang ngaji kubur kita. Tak? Kita tak baca Quran. Orang ni ngaji kubur kita pula dah. Tak nampak jalan. Pernah dengan? Keseronokan yang melampau batas hidup semata-mata nak kepada ketawa, nak kepada gembira saja. Ini yang dilarang. Ini yang disebut sebagai penyakit umat yang dulu menipu pula akan umat akhir zaman yang ada di depan mata kita sekarang. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, lau a'lamu minal mauti Kama a'lamu law ta'lamu minal mauti kama a'lamu la dhahittun qalila wa la bakaitun katira aw kama qal. Jikalau kamu semua mengetahui apa yang aku ketahui daripada alam barzah, apa yang aku ketahui daripada kesusahan orang yang mati yang ada di dalam kubur, niscaya kamu akan sedikit tertawa-tawa, sedikit hiburan, sedikit keseronokan, tetapi yang paling banyak bagi kamu adalah tangisan, menangis, takut dengan alam barzah, takut dengan siksaan Tuhan. Tapi mu tak tahu macam aku tahu, kata Rasulullah, maka mu banyak gembira. Ini para sahabat gembira tak macam kita gembira sampai lupa-lupa sendiri. Dah. Ha. Bergegar suara suka. Dah. Senang riuk. Faham? Ha. Bergegar rumah-rumah. Kita dengar orang sebelah. Apa ni? Lepas tu buat apa pula orang? Orang sebelah rumah senang riuk. Tok dia jauh yang anak lara. Kalau tok suka tak tahu. Macam orang bela polong. Ha. Tiga buah rumah dengar suka. Pasal gembira punya pasal. Suka gitu anak dara. Bapa bertepik dengan dalam. Ada ke orang buat bini? La ilaha illallah. Nampak? Oh, kita ada buat bini. Buku tohuk lesungan. Kemudian yang kedua Nabi sebut tadi. Al-Batar. Ha? Al-Batar. Al-Batar maknanya mewah. Mewah kehidupan Nabi Lama. Ini penyakit. Kita ingat mewah ini adalah satu rahmat. Sebenarnya mewah adalah penyakit. Sebab Nabi sebut da'ul umam, penyakit umat yang dulu-dulu. Eh? Nabi kata al-batar. Yang kedua, nama penyakit ni al-batar. Al-batar ni penyakit rupanya. Kemewahan. Kemewahan. Nampak? Nabi tidak minta kemewahan. Dia nak kafafa, memadai, mencukupi. Kerana kemewahan itu jarang tidak merosakkan seseorang. Melainkan orang yang dipelihara oleh Allah, kemewahan tidak dapat merosakkan dia. Rupanya kemewahan adalah satu penyakit. Kita ingat kemewahan adalah rahmat. Tuhan sayang kat kita. Tak. Kemewahan adalah merosakkan kita. Kita tengok adik-beradik kita dah lah. Hak pangkat besar, gaji besar apa semua. Tengok dia cakap dengan kita lagu mana. Dia buat lebih kurang dia cakap. Nampak? Kerana jawatan dia tinggi. Kalau ada 5-6 beradik tu, ada doktor, ada arkitek, ada tu, seorang tu naiknya. Oh, dah layak kamu. Nah, balik awal. Tarik lembu pula kat ni. Faham? Dah layak mana kalau mu cakap. Kalau ayah lung, apa lumpur, apa dengar? Mu tak cakap, kalau telah ingat lembu, tatang tak cakap. Tak ada orang nak pakai. Kerana tidak mewah. Bila mewah, apa pakai lalu? Nampak? Berlebih-lebih mewah dah dihirap. Kerana kemewahan lah, maka kita hilang, ditarik balik kelazatan nikmat. Orang yang tidak mewah, orang yang susah, nikmatnya berserta dengan kelazatan. Tengok orang pangang lah, duduk lautan tau. Dia makan nasi lah punya, orang asli. Dia duduk atas akor cengai, bukan duduk atas sofa. No, akor cengai, ayah lah punggung dia. Kengga penuh yang duduk petik ibu kaki. Nasi dia gaul dengan nyok, capur dengan jering. Dua pinggang setengah makan. Tengok? Ha. Kita 8,000 gaji. Tak ada habis pinggang. Tak sedap mulut. Tak sedap mulut. Dah hutang orang beri. Banyak ha. Baru nak makan, kurung-kurung-kurung bunyi telefon berhenti makan. Baru nak makan bunyi, assalamualaikum orang mari. Baru nak makan, pong-pong mari kereta. Tumpah lari gitu. Dah masuk sikit. Ha. Padahal mampu kerahlah kereta gitu. Next. Ha. Pasal apa? Tuhan beri nikmat banyak, tapi tarik kelazatan daripada nikmat. Makan udang betul lengan tak sedap. Nah, tengok umur orang kaya-kaya kan. Kursi dia 20,000 sofa. 20,000. Padahal Tuhan buat ni punggung download pillow. Dua tis orang dah. Tak payah beli kursi. Garanti seumur hidup. Nampak? Drink tank 10 tahun ni jaminan. Ni seumur hidup. Nah, orang puan Michelin dulu. Ha. Dah payah beli sofa lah duduk. Molek-molek ada. RM20,000. Dia punya kursi. Nah. RM20,000 sehari lama ni boleh duduk dalam kursi ni. Tengok. Tak duduk. Tak balik rumah. Tak rumah dah balik rumah. Mana? Datuk ni. Konpo. Mana Datuk? Pulau Pinang. Datuk ni. Tokyo pula. Dah punya kursi RM20,000. Siapa duduk? Ada orang duduk kan? Dia beli buat jadah apa? Faham? Ha. Dah duduk. Bini Datuk duduk dapur. Mana? Dah ni jom ambil kursi. Hanya kata mewah yang tidak memberi manfaat apa-apa. Anak-anak cucu mari nak duduk. Ambil main meluah, meluah, meluah. Alih, alih. Kotor kursi. Kedeku nak mampu. Patut dah kita dah duduk. Biar anak cucu merinduk ramai-ramai. Eh? Ha, biar dulu. Saya punah tu. Kau lain pula lebih banyak. Ha? Tak? Dah. Tuhan tarik nikmat kelazatan. Nikmat membeli ada. Tapi lazat memakai tidak ada. Orang ulu tak tahu kata duduk atas sofa 20 ribu. Nah, orang asli tu. Dia duduk atas kursi yang dakai. Tak mahu turun. Ongik. Oh, bak tu. Tak tahu. Ha. Sedak dia kata. Baru kursi yang dakai. Eh, belum sofa 25 ribu ni. Pasal Tuhan beri dia kelazatan bagi nikmat yang sedikit. Kita beri nikmat banyak, kelazatan tak ada. Kesedapan tak ada. Sebab tu dah rumah kita cerah menerang. Dali baca sejujuk semalaman Quran dah dia baca. Dagak. Nah, pasal banyak ambil nikmat. Terlampau mewah. Rumah dah ada menteri 200 juta. 200 juta. Nah, macam mana keadaan nak duduk lah tahu. Nak duduk macam mana ni 200 juta rumah ni. Nampak? Ha, ini terlampau mewah. Rumah kita 20 ribu je. Sodok pula dengan berazam. Binawi tu. Nah, ha, ni bapak zalim. Nah, dia dah lah mewah. Rumah kita dah lah darat cekong. Nyetang dengan berazam pula. Berazam tu kata kan sodok. Lalu parking saja utuh dah rumah kita. Nampak bergegar bunyi. Nah, ha, inilah. Dia mewah. Kita dah. Dia naik pula harga minyak. Nah, ha, naik harga minyak pula. Tak ada apa-apa. Orang naik 70 cc tak apa. Naik 1,600 cc. Menengung. Nah. Aske mewahan. Satu hari katanya Abu Talha. Dia kata syakauna ilan Nabi SAW al-ju'a. Ha? Kami ni, kami mengadu kepada Nabi. Tentang rasa lapar ni. 2-3 hari tak makan ni. Warata'na an butunina an hajarin hajarin. Kami pun angkat baju kami, nunjukkan lapar kami. Kami tunjuk ada sebutir batu kami letak di perut. Ha? Para fa'al Nabi SAW batnahu an hajaraini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kata Abu Talha, kami pernah lapar di zaman Rasulullah. Dah tak boleh nak makanan, nak makan fiti tak ada. Lapar ni, lapar-lapar. Ambil batu ikat perut sutih orang. Batu bulat tu. Ha, bila stok di perut tekan, itu kurang. Kayak lapar. No. Dia macam lewat lolok perut lah. Bukan makan. Nah, batu duduk luar tapi macam duduklah perut. Dia ikat gitu. Orang Arab dulu. Jadi kita tunjuk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, minta lah sak sidi ni. Nampak? Batuan kayak waisang tak ada ke? Nampak? Lapar ni, akak tunjuk batu belaka. Sutis-sutis orang ada batu. Nampak? Maka Nabi pun angkat baju Nabi. 2 biji batu ada. 8 hari dia tak makan. Mu baru 2 hari. Maknanya susahnya keadaan Rasulullah. Kita makan Allah Rabbi. Air gelas besar. Besar tu gelas. Kalau we mendu minum ke anak lembu bahan tanah. Faham? Mu boleh minum. Bapak jin. Bapak jin kemar tengok gelas besar tu. Kita boleh minum. Faham? Allah Rabbi. Hebat kita. Memang mewah-mewah sungguh. Nah, ni tengok. Nabi akak 2 biji batu. Kenapa? Nabi akak hajarah ini. Eh, 2 biji batu. Dah jadi minta waitan. Semua lari dulu. Susah lagi Rasulullah. Tak, maknanya lebih lapar lagi. Bila sangat lapar lagi, tak jadi dengan suti batu, dia tambah suti lagi. Perut dia ni. Tak? Ha, itulah. Kita mewah. Mewah kita. Tak? Ha. Dalam bank ada pitih. Dalam kocek ada pitih. Dalam kereta ada pitih. Dalam robok pitih. Pitih dapur ada pitih. Dalam laci jabat pitih. Dalam beg ada pitih. Nampak? Dalam beg ada geru pula. Ha, macam kak saja. Nampak? 5-60 ping. Macam orang 3 suku. Orang 2-3 ping. Dia penuh bik. Dari akak cuy panjang gitu. Nampak? Mengalahkan Al-Kafong. Faham? Mafia tak lawan gitu. Papa penuh. Dalam gitu merasa sok lagi. Takut tak cukup lagi. Banyak dah. Berasa tak cukup lagi. Nak lagi. Nampak? Hak cukupnya, tanah hubuk dalam mulut. Orang main cakur pirang muka, baru tambuk. Bila tu cakur birang muka, masuklah liang. Orang betul ngecok, cak dekat dengan muka. Lepas tu, no way lah, tak mau fikir lah. Nah, dia tengok orang mati, dia tunggu orang mandi siapa. Dia tunjuk dia katalog ni, tambuh ni, Myvi, baru. Faham? Ha? Produa baru tambuh. 50%. Diskaun tak boh. Nyak sunyi. Ha. Lagi tak mati, lagi berebut. Lagi tak mati, lagi berebut. Sayyidina Umar kata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji'un 'ala rimal hasir. Aku masuk ke tempat Rasulullah pada satu hari. Maka tiba-tiba aku dapati Rasulullah ni dia sedang berbaring di atas tikar daripada apa benda ni? Kulit batang kurma. Mana tikar yang kerah lah. Yang laita bainahu wa bainahu firas. Antara tikar dengan belakang Nabi ni tidak ada silang. Tak ada remeh. Tikar terus ke belakang Nabi. Qad astara ar-rimal bi jambihi. Aku lihat Nabi bangun dan berbedang-bedang lekat bekah di belakang Nabi kerana doehnya tikar Nabi. Allah. Kita bayang kita. Nabi bangun gitu habis pedang di belakang ni. Rasulullah. Nampak khatamul anbiya wal mursalin. Kita seming molek-molek dah seming. Kata acuh. Nampak? Masuk pasang tar. Eh? Ada kapek pula rumah. Eh? Ha. Rumah? Apa benda dinding molek-molek pecah. Pasal dinding tak ada bunga. Oh, bunga pula. Ha? Siling buah bunga. Dulu siling biasa pecah siling. Buah bunga habis berpuluh-puluh ribu. Kabinet dapur 15 ribu. Jambang hanya 8 ribu. Jambang apa 8 ribu? Ha, tak? Bukan nak pergi buah mutiara. Nak pergi berok busuk kaum. 8 ribu. Nampak? Bangang. Nah, patutnya ya, masjid surah. Biar besar surah. Buat jambang biasa dah lah. Nak? Ni sekali akad belakang pedang habis ni. Kita bayang kita. Katil raja 900. Lembek dah masuk. Lembek sejekat. Dua lapis. Double spring. Faham? Lembek saja. Dah boleh tidur. Kena ada Allah pula. Allah tu dah lihat barang-barang. Kena hak lawak punya. Bunga kena kena dengan. Kena dengan warna katil. Nah, sarung batas beradong ni. Dengan ada ropoh. Dengan ada render pun semua. Tu yang payah bangun subuh. Nah. Allahu Rabbi. Kerana terlapor mewah. Lapa mewah jadi lupa kepada kesusahan Rasulullah. Jadi lebih doa-doa lalu. Bukan suruh bakar tidak. Lain kali tak tahu buat ni tu lah. Memada dengan biasa je lah. Bukan marah lembek. Lapa doa lalu. Lapa habis 3-4 ribu nak buat tak belakang. Habis 5-6 ribu. Pasal aku ada wanda aku, itih aku. Ha, dia tak jawab. Wanda aku, itih aku. Wanda aku. Lepuk setiap tanda aku tahu. Wanda aku, wanda aku. Muhaim kuandamu. Mu apa kerah mu balik sini masuklah kubur. Kawan kapung usung. Ha. Ha. Dah tahu dah orang sudah. Orang usung. Siapa makan banyak ha? Berat nanam. Macam ke gorela tubuh. Nampak? Mampu kerah kita rohok. Lepas saya eh siku. Dah lah tak sobat tubuh kain pelekat je. Faham? Ha. Kalau selit 20 riyal dia faham. Tolong siku. Kain pelekat je. No. Cak orang dua pulak 8 riyal. Tepi dah ada air gigi, dah ikhli mampu pula dua riyal. Allahu Rabbi. Bekah di belakang Nabi. Kita ambil pengajaran lah. Kita ni lebih pada mewah dah lah. Lebih daripada mewah dah. Lepas tu duk mengadu susah lagi. Duk berasa ke susah lagi. Hijau ada lembek, ada cadar, ada apa. Nabi, laisa bainahu wa bainahu firas. Kata Sina Umar. Antara belakang Nabi dengan kulit. Tikar kulit kurma, batang kurma ni. Tidak ada lembek. Kita limut tertutup tak tidur ha? Kalau lembek tertutup. Faham? Lembek tertutup komangnya, komang sepanah. Kita telah punya lah. Gaji aku berapa? 2,500. Ha? Hilang 8 inci dalam ada spring. Dalam tu ada spring. Ha? Hebat kita. Nampak? Tajuk 18 tahun dah bangun kali. Tajuk. Nampak? Padang lembek. Eh? Ha? Orang tiap-tiap malam bangun tajuk. Kita 18 tahun bangun kali. Nampak? Tu pun terpaksa. Pupuk semangat. Yang ketiga Nabi kata at-takasur. At-takasur berlomba-lomba berbanyak-banyak badi banyak. Ha? Badi banyak harta. Banyak harta lah. Kalau badi banyak pahala tak apa, dah gilah. Badi banyak baca Quran, ada tak apa. Mu baca 10 juzuk, aku baca 8 juzuk, mu baca 9 juzuk. Itu lain. Neh. Ha? At-takasur maknanya memperbanyakkan harta, badi banyak. Berbangga-bangga dengan banyak. Ha? Anakmu berapa orang ni nikah? Anak aku 4,000. Anak kita orang ni 9. 9,000. Muka macam beruk. 9,000. Faham? Nasi, nanak nasi lembek. Diorang ikan-ikan, kulit ikan kat di kuali. 9,000 belanja. Faham? Lepas tu nanak dah pandai, goreng dah pandai 9 rial. Faham? Ngaji Quran macam gasil kat tulang. Goyidi, goyidi, goyidi. Magdu. Faham? 8,000. Patutnya 8,000 ni hafal Quran, hafizah. Mana sabar ha 10,000. Butang baris dah apa? No. 6,000. Petis celing penuh ketinggi. 6,000. Ada berat menandang. Kita tu apa mahangat wakcik? Ikut rakak dia. Ya, nambah siti. Kebik nambah siti. Kepala patok pun nambah siti. Itu selih penuh. Kaki sekam. 9,000. Faham? Allah Rabbi. Berat menandang. Dah. Allah Rabbi. Eh? Nak siti nak alizah, dia tahan kiri. Nampak? Jeng dia cedung je. Tubiklah nerung. Faham? 8,000. Kuku hitam letung 8,000. Nampak? Ha. Dia ni hebat dia ni. Main naik harga belaka. Hebat dia. Ha. Anak dara dia. Ha. Anak dara dia tu. Pak akhir sekali dia. Ha. Busu. 8,000. Ha. Dia ni. Ada seorang ni. 10,000. Nampak? Biar dia benar sekali dalam keluarga dia. Mahal sekali anak. Nampak? Ha. Jadi macam harga mutus ikar dah pula. Tak? Ha. Dah orang lelaki lah pergi masuk. Tengok dengar 8,7, 8,7, 8,7. Tak ada ya. Baik aku beli arezek 6,000. Arezek boleh gait gohit semua. Kau ni kakak tak boleh gohit. Kakak tak boleh gohit. Faham? Padang muka. Dada 35 anak. 35 cari roti askrin si. Duk tambah lelong, lelong, lelong, lelong. Faham? Siapa nak masuk ke tau? Hak rikong tu. Tak laku tau. Allah Rabbi. Jadi si letak harga pun nak berbangga-bangga juga dengan harga mas kali, harga ria belanja apa semua. Nak? Akhir-akhir tak nak berlawang dah. Ha? Inilah dia potong. Adik kita baru ni 10,000, kita buat 12 pulak. 12,000 pulak. Ha, jadi adik dia potong lah 10,000 anak dia. Kita buat 12 pulak. Bini dia kata mana kita ada anak lagi lah. Dah yang hak nikah abang kali dua ni pulak. Ha. Ha, baru dia bergocoh balik. Berlepuk. Tambuh beti dengan mati. Alhaakumut takatsur kata Allah. Hatta zurzumul maqabir. Memperbanyak-banyakkan akan harta. Berlomba-lomba banyak harta. Nampak manusia ni. Hatta zurzumul maqabir. Sampailah masuk dalam kubur. Baru dah berlomba harta. Nah, Abi kata perlombaan. Masuk dalam kubur senyap sini. Tinggal hak hidup pula. Tinggal hak popok hidup pula. Mubahan 2-3 aku. 1 pelatang, 1 benang, 1 pepak, 1 kedua. Haa. Tinggal hak hidup pula. Berlomba. Jadi maknanya kita manusia ni berlomba-lomba memperbanyakkan harta benda. Dah sedar ke diri. Siapa ke lubang kubur barulah berhenti berlomba. Barulah takbuk. Mana-mana duk main berlomba tu lah. Nah. Orang yang Tuhan hijabkan hatinya. Maka dia nampak kemewahan. Banyak itulah yang terbaik. Nak banyak. Daripada 1,005 molek 2,000. Daripada 2,000 molek 3,000. Daripada 3,000 molek 8,000 baru sedap. Baru aku dah cara orang. Baru kemah aku. Bila 8 molek 10 aku dah. Tuhan kata dah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke dalam lubang kubur. Barulah tak mau berhenti. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, Asyaiqu syabun fi hubbi talabid dunya. Orang tua itu tua segala-galanya. Tangan tua, telinga tua, mata tua, lidah tua, mulut tua, perut tua, kaki tua. Melainkan yang dok tuanya hati dok nak kepada dunia. Nafsu dok tua. Dah. Kalau bak dunia dia tak dok tua. Wa in tafat tarquatahu min kibar. Sekalipun telah berlipat dua tulang dadanya kerana terlampau tua. Maknanya Nabi kata manusia orang tua memang tua dah, dia dorok dah. Tapi kalau bak cari dunia, dia tidak ada tua. Dia muda semua. Sekalipun cokeh tubik dah tulang dada ni, tua dah lah. Nak, bukan warga mah dah, warga tuasa tu. Nah, ha, nak lagi bak harta. Bak harta nak. Nah, macam marilah ngaji ni, betul petihah ni. Eh, hamba dah dia dah, hamba dah puas hati dah, 50 hamba, 50 lah. 60 dah hamba gila pula orang muda-muda pula. Ha, kalau bak betul eh ho. Kalau bak cari harta ambil kita seorang berorang eh. Ambil hamba seorang. Kalau bak nak harta, siapa kemampu cari. Neh. Ha, tak ada pulang kau orang muda. Jawab lagi tu kalau bak harta. Hamba-hamba harta pulang orang muda-muda dak. Nak acak. Dalam orang sibuk duk baca Yasin ke dia. Diri tanya. Dah umur saya ambil dah. Pipi mau dah ber. Orang nak bagi baca Yasin gemung. Nak suruh bahan tanah terah. Mungkin tanya Yasin orang umur sewa. Ha ni tengok. Siapa ke nak mampu tu dia ingat lagi. Reh. Minta jauh lah dari. Kenapa? Kerana latihan daripada muda kita. Kita latih daripada muda. Harta tu penting. Siapa tu? Kita tengok tu nenek kita. Orang tua-tua. Yang masa mudanya. Dia dah bercara sangat. Benda-benda lagu tu. Baik. Mulutnya dah bersimbang. Tengok masa tua. Senyap. Tengok lah bari bleber, bari caruk, bari apa. Tengok masa tua. Masa nak mati. Tak? Serba tak kena. Popa. Nak boleh ke mati. Oh. Ha? Latihan daripada muda. Lepas tu kita stop hati kita daripada duduk berambak sangat dunia ni. Dunia ni tak ada orang tambuh. No. Tapi jangan kejar. Ambil dengan berjalan pelan-pelan. Kejar lah. Ha? Jalan pun boleh kat dunia. Berlari pun boleh. Tapi orang berlari. Kena molek cepat ratu. Sengguk hidung. Ropong muka-muka. Ha? Kalau rebah sakit. Nah. Boleh lah ke. Dunia ni kita lari cari kita. Tuan-tuan kata kita kejar ni. Kita lari pun dia cari juga kita. Sebab kita duduk dalam dunia. Faham? Dia tak boleh lari daripada dunia. Kita duduk dalam dunia. Tak boleh banyak sikit. Dia mesti boleh. Dan bila mesti boleh, kita akan bimbang. Dan kerana tinggal dia. Bukan tinggal, tak ambil terus. Ambillah macam biasa. Sekodok-kodok satu. Dah? Ha, kena fikir orang lain. Ni nak kita berlaku. Aku boleh projek yang lah, 800 ribu ni aku tak buah. Aku nak relax di Mekah pun semua. Berak boleh. Boleh tak kita kan Mekah. Boleh hak sendiri yang sedap. Aku sendiri yang sedap. 1.8 juta. Dia main gitu. Dah lah kerja jadi ikan kering. Dah, ada apa? Rana-rana mamak sama nak apa? Eh, 3 malam orang rasa. Balik awal. 3 malam. Dah kereta giling. Ha, kocok semi. Nak tinggal siapa? Nampak? Apa tak buat dia tak kubur. Dia sibuk puan projek. Tak pada datang di surah. Nak, kubur kereta giling tak kubur. Allahu Rabbi. Yang keempat, at-tanajus. Saling menipu kerana dunia. Saling menipu kerana dunia. Nak ke dunia tipu orang, tipu rakyat macam-macam. Ha ni orang sibuk AP. Ha? AP ni cukai import kereta. Ha? Ha, kereta tu kalau harga RM10,000 kita dapat harga tempat kita. Ha, dia tetapkan harga lepas cukai jadi RM50,000. RM40,000 tu dia bagi buat kuat dia panggil AP. Faham? Ha. Kenapa? Satu AP. Ha, 600 juta AP ni 4 orang yang boleh. Dia bagi anak beranak dia. 600 juta duit 4 orang. 600 juta ni kita tukang bayar bulan-bulan nak finance. Faham? Ha, kereta import. Padahal kereta murah. Kerana nak untung lagi, dia naik sampai berpuluh-puluh peratus. Nampak? Ha, sampai 200%, 300%. Untung atas darat sini. 600 juta kira lah. 4 orang bagi. Nampak? Ha. Kita diuri berapa ke? 60 riyal. 60 riyal suka langar kita. Orang kata jangan pergi masjid, dia tak bau 60 riyal. Tak pergi kita. Nampak? Boleh 60 riyal. Dia bang, 600 juta 4 orang bagi. Tak cukup. Nak pergi mana? 600 juta. Nah. Ha. Duit asyik lendek orang pula. Macam mana dalam kumpul kaki bila-bila dia jawab tak tahu. Dengan jalan tipu heloh lagu tu, kita tak sejauh. Tak? Dan sekarang pun tahu dah tipu, dah ada apa-apa kau. Nah. Tak ada apa jinakkan apa kau. Kita tetap macam dulu lah. 120 ribu orang pelajar Melayu yang layak ke universiti tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak ada itu. 120 ribu orang. Nampak? Ha. 600 juta ni boleh beri 60 ribu orang boleh tanggung belajar universiti. Ha. Selama 5 tahun makan minum dengan belajar apa semua. Dia bagi 4 orang. Ha, dia kata. Nampak? Menipu atas darat kering. Nah. Ha. Beratus-ratus juta seorang. Rumah bapak-bapak banglo. Ada yang rumah sampai 15 buah menteri. Ada rumah yang 19 buah. Ada nama lain tak mahu. Nah. Inilah. Nah, lagi manusia ini tak sedar. Mereka ini dipimpin oleh orang-orang penipu. Orang yang menzalimi. Maka selama itulah. Nampak? Tapi jahatnya pemimpin ini kerana jahatnya rakyat. Syirarul muluk li syirai ra'iyah. Jahatnya pemimpin-pemimpin yang Tuhan lantik menguasai umat Islam kerana jahat rakyat tu sendiri. Rakyat tu jahat, maka Tuhan tukar naik pemimpin-pemimpin yang jahat-jahat padang muka dengan rakyat. Nah, kita tak sedar ni silap kita. Yang kelima, Nabi kata at-tabahud, saling berdeki. Mu kata mu ambil banyak, aku kata hei aku ambil banyak pada muka dia dalam surat khabar. Mu kata hei mu bahan banyak, hei anak beranak mu bahan banyak, berdeki. Kenyata memang deki. Tak ada kita nak deki korang, baki api tunggu aku ke mamak. Nampak? Siapa tiga juzuk baca Quran, aku nak baca empat juzuk lah. Boleh tangkir deki gitu. Ni jauh. Tengok orang sebelah rumah balik kisjuk lalu. Ha, sudah kerja selaka. Bahan piti mana pun. Nabi kata, sifat deki ni, hasad korang ni, dimakan amalan pahala kita sebanyak mana yang ada. Seperti api, dia boleh makan kayu api yang kering. Allah, kayu api lawan api. Kayu kering, beri kapal tak apa. Nampak, nyala sama. Maka sifat deki, dia api. Maka dia boleh makan amalan kita. Sebanyak mana ada amalan, akan hancur lebur, akan punah ranuh. Tak usah kata amalan kita orang sikit. Amalan kita macam bapak wali pun, kalau ada sifat hasad deki, rosak binasa. Hanguh, hancur lebur habis. Nampak? Kerana apa? Nabi kata yang kelima dan keenam, at-tabarud, saling deki, saling marah, saling benci, at-hasud, saling berhasad, saling dengki, saling tak suka. Deki yang dicela jarak, hasad yang dicela jarak ini, ialah kita nak supaya hilang nikmat daripada orang tu. Nah, bukan kerana Allah, kerana dunia. Kalau kerana Allah dah apa? Kita nak supaya kedai dia tak laku, kerana dia buat maksiat sangat dengan sebab laku. Ha, tak apa lagu tu. Kerana Allah. Nah, ha, dia tak kerana nafsu tak boleh deki. Ha? Ha, kalau orang yang kita deki tu, nampak? Sakit, kita nak biar tak baik, berubah. Ha, tak boleh lagu tu. Tapi kalau dia tu kuat sangat berjudi, nampak? Kita kata biar tak baik, baik, judi pula. Ha, tak apa lagu tu. Nampak? Ha, ini dibolehkan. Ha? Ha, deki lagu tu tak apa. Kerana Allah. Sebab kerana Allah ni, bunuh orang pun boleh. Faham? Ha. Perang Badar tu bunuh orang. Ke main pedang plastik. Perang Badar. Ha? Ke panah plastik. Perang pedang betul tu. Tikang betul kan? Kerana apa? Kerana perintah Allah. Ha, perintah Allah bunuh orang lah apa. Tapi kalau kerana kita ni, kerana nafsu saja, tak tegur siapa tak boleh dah. Kalau kata bunuh orang, tak tegur siapa tu, tidak boleh dah. Dia kata keterangan penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini, banyak adalah. Kiri kanan depan belakang kita, kena molek kita diri kena penyakit ni. Di sana sini kita lihat penyakit ini merebak dan menjala dalam masyarakat dengan ganas ni, penyakit ni. Cukup menular habis. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam. Ekonomi canggih-canggih belaka dah. Komputer, internet belaka dah. Tapi rohani, nampak? Penuh dengan virus. Tak boleh nak pomek payoh. Nah, mereka kena buang, tuk, ambil masuk. Apa benda ni, motherboard baru, hadis baru pula. Padahal virus kelapa banyak. Nah, dan meruncing, maknanya dalam kecemasan lah kita. Tapi kita tak apa. Nampak? Sebab kita tak nampak penyakit. Berebut harta, berebut kaya, berebut pakat, kita tak nampak sebagai penyakit. Tak ada apa, sehat malam. Sebenarnya satu penyakit yang meruncing. Rohani, sebab kita tak tengok, kita tengok dengan mata kita. Ulama-ulama, rasul-rasul, dia tengok dengan mikroskop. Ha, dia nampak penyakit, macam doktor. Dia kata, kumar lah dalam baru-baru pakcik. Pakcik kata, tak ada apa, tengok data malam. Ha, doktor tengok kok mana, kok mikroskop. Nampak? Sperong. Ha, gitulah ulama-ulama. Dia kata kita ini duduk dalam keadaan meruncing dah. Penyakit berat dah kita. Kita kata tak ada benda. Pasal kita tengok dengan mata kita. Ha, tak tengok dengan ilmu, dengan mata hati. Itulah mereka yang terpaksa. Dia kata dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Kerana itulah orang yang sampai berebut pagi petang siang malam. Dia cari-cari benda tu. Nah, dia telefon mana-mana pun. Cakap harta. Pagi petang harta. Kedai kopi harta ni. Projek ni. Projek kedai kopi projek. Projek murah-murah. 5 riyal, 6 riyal. Nampak? Projek orang atas hotel besar-besar. Projek 6 juta, 8 juta. Projek lah tu. Nah, orang belanggan tengah jalan. Orang ni nak pergi ke mama. Orang ni nak pergi kota baru. Bahang di tepung jambau. Nampak? Nak berebut harta tu. Temu tengah jalan. Bahang tanah. Nah. Dalam hati, nak harta. Nampak? Nak harta. Balik kira tu. Pagi-pagi berapa pula aku hari ni? Allah hujan pula. Dah habis hari ni kalau dia boleh sekong. Sekong 80 ria. Ada main bilang itu. Waktu aku 80. Aku 8 juta. Kong 8 juta. Eh. Rebu waktu. Maka bila hawa nafsu diperturutkan tuntutnya, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu Allah. Bila nafsu ni tidak puas, tidak kenyang, kita akan berbuat berbagai-bagai cara, tidak peduli halal haram. Ha? Tolak tepi lah. Fakoh, syariah, hukum hakam, buat tepi tu. Nampak? Hidup hanya sekali. Bukan aku seorang, orang faham belaka. Nampak? Ha. Nafsu kata mungkin Mekah lila-lila, mutabak lah. Mubang tu. Nampak? Muda lagi baru 30. Umur 80 lagi mungkin Mekah. Oh, ya sungguh 80 lagi Mekah. 60 bahan tak nak. Tak dalam di Mekah. Tak? Habis cerita pandai. Pandai saya tahu anda. Dia tu guru mereka 80 ribu tahun. Nafsu lagi hebat. Tak? Syaitan kita kata a'udzubillah semua lari. Nafsu kan lari. Diri kita dah. Eh? Hidup dalam kita dah. Ha, nak nyik, nak jadi lepeng tu payah. Maka dikata di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak dan yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasad, menghasad dan sebagainya. Itu yang ada. Bagi nak banyak tak kira. Tuan-tuan kata tak ada kena-mengena adik-beradik, tak tegur siapa. Nampak? Mak dara dengan anak dara. Pak dara dengan anak dara. Sepupu sepepeh. Eh, walau bak kata. Orang ni kata doktor, orang ni kata doktor, orang ni kata tanah pok dia, orang ni kata pok bayar dok, orang ni kata pok nak bayar lagi, orang ni kata bayar separuh. Kira kata. Eh, lalai waktu bik golok. Orang ni waktu bik habis. Putus pala dua-dua. Mulai-mulai ada. Baru panggil pala mayat. Marilah kita merenung maksud hadis dan marilah kita bermuhasabah menghitung diri kita ini, adakah kita termasuk dalam orang yang telah terkena jangkitan penyakit. Kalau kita kena penyakit ini, kita berubatlah. Kalau kita tak berubat sudah daripada 6 penyakit ini, kita kena berubat juga. Tapi di hospital yang ketua, hospitalnya bernama Malaikat Zabaniyah dalam buah kita. Malaikat Zabaniyah ni dia ada satu hospital. Hospital untuk berobat orang. Di neraka tu hospital lah. Nak berobat orang beriman yang bawa dosa, maka dia kena masuk hospital di neraka. Di sana macam-macam jenis perubatan dia. Ada jenis tuang air mendidih, ada jenis buh dalam timah mendidih, ada jenis buh dalam tongsi, bakar api ke bawah, api ke atas, kerana nak beri tangga dosa orang beriman supaya layak masuk ke dalam syurga. Syurga tak terima orang ada dosa, ada kotor. Kena berobat di sini. Kita nak berobat sini ke nak berobat di sini? Berobat sini lah, mudah je. Ha? At-taibu anil zambi kamalla zambala. Orang yang taubat sungguh-sungguh daripada dosa, macam tak ada dosa. Ha? Kemudian al-hasanah yudhibun nasayiat, yudhibun nasayiat. Perbuatan innal hasanah yudhibun nasayiat, kata Allah. Sesungguhnya kerja-kerja kebajikan, ha? Kita teruskan kerja-kerja kebajikan, tambah amalan-amalan kebajikan, akan menghilangkan kesalahan kita di masa-masa yang telah lalu. Wallahu a'lam. Soalan, bolehkah terangkan mengenai perbezaan pendapat antara mazhab? Bolehkah kita mengikut semua mazhab? Iaitu bila suatu perkara yang dilarang dalam mazhab Syafi'i, kita bertaklid dalam mazhab lain untuk menghalalkannya. Contoh aurat lelaki, makan katok dan sebagainya. Oh. Adakah tupai halal dimakan kerana ramai yang berpendapat ia halal dan ramai pula yang memakannya mengikut mazhab Syafi'i? Kapungnya paka. Dia kata masalah perbezaan pendapat antara mazhab. Bukan nak terang perbezaan. Sebab apa perbezaan? Panjang cerita lah. 2 hari 2 malam. Tapi dia kata masalah nak ikut semua mazhab. Boleh ke tak? Boleh lah. Tak ada masalah. Syarat mazhab tu mazhab yang sahih. Jangan mazhab yang karuk. Mazhab Astara Jabat kalau ikut tu. Mazhab Islam Hadari dah boleh balik awal kita. Boleh joget, boleh apa. Biarlah mazhab-mazhab yang sahih. Mazhab daripada ulama-ulama. Mazhab ni lebih kurang ada 18. Lebih kurang lah. Dalam sejarah lebih kurang. Tengok ulama dia bilang 18. Yang ada sekarang 4 lah. Kerana 4 ni yang ditadwi, yang beredar kitab-kitabnya, yang ada mufti dan qadinya silih berganti. Jadi, baiklah kita balik pada mazhab 4 yang ada sekarang. Maka boleh kita nak ikut 4-4 ni dengan syarat kita tahu. Kita tahulah. Dia kata dia ni, kata benda ni boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Hanafi kata boleh. Mana dalil dia? Dia tahu. Dalil dia ayat ini, hadis ini. Ha, dalam kadar itu, maka kita boleh mengikut bermacam-macam mazhab. Di dalam kehidupan kita, dalam sehari, bukan hari ini mazhab Maliki, esok mazhab Syafi'i, tak. Dalam sehari itu boleh. Tetapi janganlah dicampur dalam satu ibadah. Kerana jumhur ulama kata, kalau buat dalam satu ibadah, maka ditolak. Tak jadi lagu itu. Ya, dalam satu ibadah saja. Dalam semayang, kita ambil mana paling ringan. Dalam bab niat, kita ambil mazhab Maliki. Niat sebelum tasbih. Lepas tu dalam bab teha, ambil anafi. Tak payah macam teha. Tidak jadi ya. Nampak? Tidak jadi lah. Dan kita nak semayang zuhur, okey, aku nak semayang ikut mazhab Maliki. Tak ada. Jadi aku nak semayang asal pula. Aku nak ikut mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Syarat kita tahu dalam mazhab Maliki, ini nasnya, ini dalil. Ini cara dia istidlal, ini cara dia taklif hadis. Ini cara dia nak tarjih sesuatu masalah. Tak ada masalah. Asal kita boleh. Takut tak boleh tu. Nampak? Mazhab Syafi'i pun letak hukam. Mazhab Syafi'i pun letak hukam. Baik. Kemudian yang tak boleh lagi, kita ikut cuma mazhab empat ni, atas dasar nak ambil hak mudah saja. Hak ni, jumhur ulama kata, haram. Haram. Kalau kita baru, Dr. Wahbah Zuhairi sebut dalam usul fiqh Islami. Usul fiqh Islami. Dia kata haram, kita ikut tatabbu' bil rukhas. Mana nak ikut, semata-mata nak ambil ringan sahaja. Kenapa? Ini haram. Kerana ini dikira mempermain-mainkan bermudah-mudah dengan agama. Nak ambil hak mudah sahaja. Ini haram. Tidak dibenarkan. Hak ni, hak mana mudah ambil hak ni. Hak ni mana mudah ambil hak ni. Ini memang jelas diharamkan. Tak boleh lagu tu. Baik. Misalnya ni dia kata seperti mana? Seperti makan katok. Seperti aurat yang dia kata. Dalam aurat, aurat kita antara pusat dan lutut. Mazhab yang kata, perut baru aurat. Lutut dah aurat lagi. Apangkal ujung dekat dengan lutut, dah lagi. Siapa dekat dengan perut. Ada yang mazhab kata, kemaluan baru aurat. Tapi jangan kita terpedaya. Dia kata kemaluan aurat bukan kehendak wajib tutup. Wajib tutup kerana fitnah tu. Bukan tak wajib tutup. Nampak? Kemudian masalah katok dia contohnya. Kita nak makan katok. Itu mazhab Maliki. Satu pendapat dalam mazhab Maliki kata katok ni tidak haram. Dia nak kita makanlah katok. Makanlah katok. Dia kata tidak haram kerana tidak ada nas yang mengatakan haram makan. Jumhur ulama jawab, nampak? Memang tidak ada nas secara soreh mengatakan larang makan. Tetapi dalam hadis Abu Daud, dalam hadis Nasa'i, seorang tabi' cerita depan Nabi tentang makan katok. Katok ni nak buat ubat. Nak semelih buat ubat. Maka melarang Rasulullah SAW daripada bunuh katok. Nabi yang kata haram makan, haram bunuh. Jadi kalau kita nak makan, kita nak beramal dengan hadis, tak boleh makan. Kalau kita nak beramal dengan orang kata boleh makan, kita kena tinggal hadis. Tapi hadis tak larang bunuh. Tak larang makan, hadis larang bunuh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', nampak? An-nahyu an fatlihi dalilun ala tahrimihi. Larang daripada bunuh adalah dalil bagi haram makan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak makan, mesti kita kena bunuh dulu. Nampak? Melainkan kita makan, katak tu kita biar hidup dalam perut, esok dia tubik mula. Tak apa lah. Maka tak ada masuk larangan hadis. Tak bunuh. Itu masalah kita kena faham hadis dulu. Baru kita nak boleh tahlik, katok boleh makan dalam satu kaul dalam mazhab Maliki. Kalau kita nak tengok tu hadis Nabi larang, kita nak pakai rangkuk kita selalu takkan boleh. Itu berjaga-jaga. Jadi kalau kita pandai dan kita tahu hadis kita yang kita nak ikut ini adalah hadis yang sah, kita nak tinggal mazhab ni hadis yang tidak sah, tak apa. Jangan kita daripada mazhab yang sah hadis, tapi kita nak pergi pendapat yang pada mazhab itu dia menggunakan hadis yang tidak sah. Tidak boleh. Jadi kita mesti boleh taklid hanya pada yang dalil-dalil yang sahih saja, yang sah hadis saja, sama ada hadis itu hasan, sama ada hadis itu sahih, tak apa. Jangan kita daripada kadang-kadang dalam khilaf mazhab ada satu mazhab yang dia hadisnya itu adalah dhaif. Nampak? Maka hadis yang lain tiga mazhab lagi adalah sahih. Dalam kalau itu tak boleh kita nak ditaklid, nak tinggal kita sahih tak boleh. Biar sahih kepada sahih lah. Itu masalah istidlal atau tempat berpegang dalil daripada tiap-tiap kau yang menjadi khilaf. Nampak? Kemudian adakah tupai halal? Tupai ni ada dalam mazhab Syafi'i, dua mazhab ada. Dalam mazhab Syafi'i itu jadi ada dua pendapat. Ada mengatakan halal, ada mengatakan tidak halal. Jadi dua-dua ni betul belaka. Kerana tidak ada nas sebut di dalam hadis secara sahih sebut nama tupai ni, maka tupai ni tak boleh makan. Tak ada sebut. Nampak? Tak ada sebut. Setengah kitab macam kitab, ada kitab macam ada kitab fatawa, fatwa Fatani, Syekh Ahmad Fatani, ada menyebut tupai ini ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Dalam kitab Ibn Hajar ada menyebut tupai boleh makan. Nampak? Macam masalah ketam, ketam lipah. Ha, Ibn Hajar kata boleh makan, Syekh Ahmad Fatani kata boleh makan. Guna pula, rupa-rupanya ketam lipah hak Syekh Ibn Hajar sebut tengok tu, dia main bila air, lepas tu masuk dalam dalam air semula. Naik-naik dia masuk dalam mula. Lepas tu dia kata boleh makan. Oh, Syekh Ahmad Fatani fatwa dah dimakan pula. Oh, hak ketam ni, pohon ni Fatani. Itu macam kat kita. Patah pokok nyok khabar. Faham? Ha, baru dua alam sungguh waktu. Eh, lepas tu berbeza-beza. Itu kita kena pandang. Eh, sebab apa? Dia kata berlawan, tak berlawan. Atas keadaan binatang itu sendiri. Maka tupak, tidak ada nas yang sarih daripada hadis. Lapan hadis yang mengatakan haram. Cuma elak masing-masing kata. Eh? Elak dengan ada gigi taring. Ah, ada gigi taring. Eh? Ada gigi taring. Tapi ulama' yang daripada ulama' mazhab Syafi'i, ulama' pada tarikh Khurasan mengatakan gigi taring ni. Hak kata Nabi kata haram ni. Gigi taring hak makan binatang. Oh, ni dia makan buah je. Nampak? Awak makan buah. Eh? Dia tak makan binatang. Macam kucing lain. Walaupun dia makan nasi, dia gigi. Kalau nitah, tiki-tiki bahan juga. Kenapa? Haa, tupah ni elok makanan. Maka, sampai sekarang lah, ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ada sebut kata boleh makan, ada kata tak boleh makan. Ada kata terperinci. Kalau hak merah tupah, hak ekor panjang tu boleh makan. Hak botok ekor kembang tak boleh makan. Haa, walhasilnya pulang pada saudara masing-masing. Tapi kalau katok, memang ada. Nah, Nabi kata, panah Rasulullah SAW an qatlihi, sahabat Abdul Rahman kata melarang oleh Nabi SAW daripada membunuhnya. Maka bila larang bunuh, maksudnya maka dilarang makan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala mimallam tana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zilna anma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.